Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa faedah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kisah tentang seseorang yang hidup di zaman Bani Israel yang membunuh 100 jiwa. Di antara faedah yang telah kita sebutkan yaitu fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu dibandingkan dengan seorang abid, seorang ahli ibadah. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan seorang alim alal abid sebagaimana hadis yang telah kita bacakan, nah, Rasulullah SAW menyebutkan fadlul alim 'alal 'abid ka fadli al-qamar lailatul badri 'ala sa'iril kawakib, keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu seperti bulan di malam bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Begitulah keutamaan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Satu bulan yang terang di malam bulan purnama yang menerangi bumi, cahaya yang dihasilkannya begitu terangnya dibandingkan dengan jutaan bintang yang ada di langit, dan tentunya tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah bintang, begitu banyaknya. Nah, berjuta-juta bintang yang ada di langit yang Allah ciptakan. Nah, sangat jauh berbeda cahaya yang dihasilkan oleh bintang-bintang tersebut. Demikianlah perumpamaan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tentang keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Naam. Kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini yaitu adamul ya's wa adamul qunut min rahmatillah. Adamul ya's wa adamul qunut min rahmatillah. Ini tidak boleh pesimis dan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al qunut ashaddul ya's. Qunut itu lebih lebih kuat. Ya. Seorang yang berputus asa dari rahmat Allah, maka tidak boleh bagi seorang untuk pesimis dan tidak boleh baginya untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya sebagaimana ayat yang telah dibawakan, ada faedah yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, nعم, yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Mengampuni seluruh dosa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Al-Mukathir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, kata beliau, "Hadhihi al-ayatul karimah da'watun li jami'il 'usati min al-kafarati wa ghairihim ila at-taubati wal-inabati wa ikhbarun bi anna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a liman taba minha wa raja'a 'anha." Al-Imam Al-Kathir rahimahullah mengatakan bahwasanya ayat yang mulia ini berisi seruan dakwah, seruan kepada li jami'il 'usat, kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan, demikian pula kekufuran, dan yang selain mereka, berupa kekufuran dan selain mereka. Nah, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, baik itu kekufuran dan yang selain mereka, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini untuk segera bertobat kepada Allah, untuk segera bertobat kepada Allah. Dan ayat ini pula sebagai ikhbar, ayat ini pula mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang ingin bertobat dan kembali dari dosa-dosa tersebut. Nah, oleh karena itulah seseorang hendaknya mengharapkan ampunan dari Allah dari segala dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya, karena tentunya setiap orang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Maka janganlah sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah, walaupun banyaknya dosa yang telah kita kerjakan. Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi siapa yang ingin bertobat kepadanya. Kemudian di antara faedah yang juga bisa dipetik dari hadis yang mulia ini, annal a'mala bil khawatim. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menerangkan bahwa si pembunuh, fahadha ar-rajulu fitratuhu thayyibah. Si pembunuh yang telah membunuh 100 jiwa memiliki fitrah yang baik. Wa qabila an-nusha. Dan dia menerima nasihat. Si pembunuh yang telah membunuh sekian banyak orang menjelang akhir kehidupannya di dunia, memiliki fitrah yang baik, ingin bertobat kembali kepada Allah, sehingga bertanya kepada penduduk negeri, siapa orang yang bisa menunjukkan kepadanya orang yang alim. Kemudian Allah pertemukan dengan seorang abid, yang akhirnya si abid juga dibunuh, juga menjadi korban, disebabkan karena berfatwa tanpa ilmu. Namun dia tetap bersemangat mengharapkan ampunan dari Allah. Maka dia terus berusaha mencari seorang yang bisa membimbingnya, menunjukkan kepadanya jalan untuk kembali kepada Allah dan ditunjukkan kepada seorang yang alim. Nah, si pembunuh memiliki fitrah yang baik. Begitulah seseorang. Ketika fitrahnya adalah fitrah yang thayyibah, maka mesti dia akan mencari kebenaran. Dia akan berusaha untuk mencari jalan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat, seperti yang terjadi pada si pembunuh ini. Fitrah yang Allah ciptakan, nah, untuknya adalah baik, sehingga dia pun berusaha untuk kembali kepada Allah. Dan tidak hanya itu, waqabilan nusha, dan dia pun menerima nasihat dari si alim yang menunjukkan kepadanya agar dia hendaknya berpindah dari tempat yang buruk, ya, kepada tempat yang lebih baik, yang di sana, nah, tempat yang baik tersebut terdapat orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian kata Syu'bah, wasa'a ila al-makani at-thayyib li sukkani at-thayyibin, li as-sukkani at-thayyibin. Maka dia pun berusaha, berupaya, nah, menuju ke tempat yang baik tersebut, dari tempat yang ditunjukkan oleh si alim, agar dia berpindah dari negeri tempat dia tinggal, disebabkan karena negerinya adalah negeri yang buruk, orang-orang yang hidup di sekitarnya adalah orang-orang yang buruk, nah, lingkungannya adalah lingkungan yang buruk. Maka si alim membimbingnya untuk berpindah ke negeri yang baik. Dia pun berusaha, berupaya menuju ke tempat yang baik tersebut, yang penduduknya, nah, adalah orang-orang yang thayyibun, orang-orang yang baik pula, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, rajin, giat, semangat dalam ibadah kepada Allah. Bagaimana ucapan si alim kepada si pembunuh tersebut? Naam. Intaliq ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'budun Allah ta'ala, fa'budillah ma'u. Naam, pergilah engkau ke negeri, naam, demikian dan demikian, negeri yang baik. Naam. Karena di negeri tersebut terdapat orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, fa'budillah ma'ahum, maka beribadah engkau kepada Allah bersama mereka. Bimbingan dari seorang alim. Nah, maka dia pun berusaha, berupaya. Ini yang ditempuh oleh seorang yang benar-benar kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar taubat, namun orang ini bisa dikatakan dia berinabah, mengamalkan ayat doa ini, ila rabbikum. Al-inabah maknanya at-taubah, bertobat kepada Allah disertai dengan menghadapkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan saleh. Inabah lebih tinggi daripada sekedar taubat. Naam, oleh karena itu Allah perintahkan wa anibu ila rabbikum. Naam, dan berinabah kalian. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Akan tetapi, naam, kematian menjemputnya di pertengahan jalannya. Naam. Dan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla kepadanya, sehingga yang berhak untuk mengambil ruhnya adalah malaikatur rahmah. Nah, yang berhak untuk mengambil ruhnya adalah malaikatur rahmah. Dan tentunya hal itu adalah merupakan keutamaan dari Allah kepada seseorang yang jujur di dalam bertobat kepada Allah. belum pernah beramal kebaikan. Lam ya'mal khairan qat. Sebagaimana kata malaikatul adzab, dia tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Nah, namun dibantah oleh malaikatul rahmah. Nah, bahwasanya dia jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Dia datang dalam keadaan bertobat kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah. Nah, dengan sepenuh hatinya, benar-benar jujur dalam tobatnya. Dan Allah senantiasa menengok hati hamba-hambanya. Siapa di antara kita yang jujur kepada Allah? Dan siapa di antara kita yang dusta keimanannya kepada Allah? Allah mengetahui keadaan hamba yang telah membunuh 100 jiwa ini. Dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan sepenuh hatinya bertobat kepada Allah, menghadapkan diri hanya kepada Allah. Namun sayangnya dia belum pernah beramal, karena di tengah perjalanan ajal telah menjemputnya. Naam. Innamal a'mal bil khawatim. Hadis yang mulia yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Dari faedah yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, dari faedah yang terdapat dalam hadis ini, innamal a'mal bil khawatim. Nah, tentunya terdapat hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga di sana terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Insyaallah taala kita akan menerangkan tentang hadis yang mulia ini. Naam, innamal a'mal bil khawatim, pada pertemuan kita yang berikutnya insyaallah taala. Naam, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.